Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Wa rawa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidzi bi sanadin sahihin an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi fil mawqifi fa yaqul ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraisan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-ikhwatul kiram, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Sirah Rasulullah SAW, Al-Lu'lu'l Maknun. Tema yang kemarin kita angkat berkaitan dengan Nabi yang mulia SAW menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Adakah di antara mereka yang sudi menerima Nabi SAW? Karena Quraisy tak ingin dengan Nabi SAW. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir bin Abdullah. Berkata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada manusia ketika datang musim haji. Karena itulah datang setiap kabilah-kabilah Arab untuk melaksanakan ibadah haji dan untuk berdagang. Maka kesempatan ini atau momen ini digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi manusia. Dan dia berkata kepada setiap kabilah yang datanginya, ala rajulun yahmiluni ila qaumi, adakah di antara kalian seseorang ingin membawa aku kepada kaumnya? Fa inna quraisan qad mana'uni, sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. Begitulah payahnya Nabi SAW berdakwah. Dan hal ini bukan setahun, dua tahun, 13 tahun beliau di Mekkah. Ya, berdakwah dan berdakwah, tetapi dakwah beliau tidak diterima oleh ya negeri Mekkah. Maka beliau harus terpaksa mencari lahan dakwah baru keluar. Beliau telah mencoba ke negeri Taif. Ternyata orang di Taif lebih dahsyat mengingkarnya terhadap apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dilempari batu salawatu rabbi wa salam alaihi. Maka beliau pada tahun 10 kenabian sepulang daripada Taif kembali ke Mekah. Datanglah musim haji, maka Rasulullah pun menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Naam. Shiddatu 'adawati Abi Lahabin lil Islami. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama marra 'ala qaumin yad'uhum ila Allah wa ila al-Islam tabi'ahu 'ammuhu Abu Lahabin wara'ahu yarmihi bil hijarah. Nah, kemudian berkaitan dengan pamannya yang begitu benci kepada Nabi, Abu Lahab bencinya kepada Islam. Tiap kali Rasulullah berusaha menawarkan dirinya kepada setiap kabilah, menyeru mereka agar beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, beliau selalu diikuti, diiringi atau diikuti oleh pamannya dari belakang. Ya, pamannya melemparinya dengan batu. Nah, faqad akhraj al-imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin an Rabi'ah ibn Ibad ad-Daili radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara 'ayni bisuqi dil majaz yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wa yadkhulu fi fijajiha wan nas mutaqassifuna 'alayhi فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُلْ سَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْكُتُ يَقُلْ أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْرِحُوا إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلٌ أَهْوَلُ وَضِيءُ الْوَجْهِ ذَا غَدِيرَتَيْنِ يَقُلْ إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ قَالُوا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ. Ya. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, sahih Ibnu Hibban, dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Ibad, Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili. Dia menceritakan bagaimana melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan Islam. Ya, kala itu beliau belum masuk Islam. Dia Dia berkata, aku melihat Nabi yang mulia SAW dengan kedua mataku. Ya, beliau berada di pasar Dhil Majaz, pasar yang dekat satu farsakh dari Arafat. Dia berkata, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, inilah seruan Nabi SAW. Tak banyak, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi ini kalimat memiliki konsekuensi, yang mengucapkannya harus meninggalkan segala sesembahan ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam gang-gang yang ada di tempat-tempat mereka berkumpul. Ya, masuk ke dalam jalan-jalan di mana mereka berkumpul dan orang-orang mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan beliau, mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Maka berkata sahabat Nabi ini, ya, yang namanya adalah Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, dia berkata, "Ma ra'aytu ahadan yaqulu syai'an." Aku melihat tak ada seorang pun yang mau mengikuti perkataannya, yang mau berkata-kata. Wahwa layaskut yaqul, sementara Nabi tidak diam, selalu mengatakan, wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, memang inilah kalimat-kalimat yang paling beruntung, menyelamatkan seorang dari neraka, menyelamatkan seorang daripada petaka dunia akhirat, dari hati yang bercabang-cabang dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, menjadi hati yang bergantung kepada Tuhan yang satu. Kecuali di belakang Nabi SAW ada seorang laki-laki yang matanya sedikit juling, wajahnya elok, dia memiliki dua kunciran, ya, rambutnya dikuncir dua, dan dia berkata, innahu sabi'un ghalib, ini orang murtad dari agama kaumnya dan dia adalah pendusta. Maka aku pun bertanya, kata Rabi'ah bin Ibad, aku bertanya, man hadha, ini siapa? Qalu Muhammad bin Abdullah, wa huwa yadhkurun nubuwah, ini siapa yang menyuruh orang pada kalimat ini? Maka orang-orang berkata, itu si Muhammad, Muhammad bin Abdullah, yang dia menyebutkan dirinya telah menerima kenabian. Qultu man hadha alladhi yukadzibuhu, aku bertanya, siapa pula laki-laki itu yang mendustakannya? Qalu, mereka berkata, ammuhu Abu Lahab, itulah pamannya. Menunjukkan kepada kita dakwah itu terkadang ya tantangan dakwah datang dari keluarga, dari paman, sebagian sahabat dari ibunya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, kadang datang daripada ya ayahnya, dan begitulah seterusnya. Ujian dakwah dari berbagai ya bentuk datang menghampiri manusia, menghalangi manusia. Kadang dari sang istri, kadang dari sang anak, dan begitulah seterusnya. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fil musnad bi sanadin sahihin qala wa idza rajulun khalfahu yahthi alayhi turab fa idza huwa Abu Jahlin. Qala al-Hafiz. Naam, dalam riwayat lainnya dalam musnad Imam Ahmad dan sanad yang sahih, ya, berkata Rabi'ah bin Ad-Daili, Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, kulihat di belakangnya ada seorang laki-laki yang melemparinya pakai tanah. Ternyata dialah yang namanya Abu Jahal. Ya, kalau Abu Jahal lain lagi. Abu Jahal bukan paman Nabi. Ya, Abu Jahal namanya Amr bin Hisham dari suku Khuza'ah, bukan Bani Hashim. Adapun Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, paman Nabi SAW. Ya, dari anak Abdul Muttalib. Tapi tak seayah, dan tidak satu ibu dengan ayahnya Nabi Abdullah. Yang seibu dengan Nabi SAW, ya, paman daripada paman Nabi yang seibu dengan ayah Nabi adalah Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi SAW, yang mana Abu Talib adalah saudara kandung bagi bapak Nabi Abdullah. Ya, adapun Abu Lahab tak sekandung. Ya, satu ayah lain ibu. Naam. قال الحافظ ابن كثير كذا قال في هذا السياق أبو جهل وقد يكون وهما ويحتمل أن يكون تارة يكون دا وتارة يكون دا وأنهما كانا يتناوبان ala idaihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hafiz Ibn Kathir, boleh jadi redaksi ini, kata-kata di belakangnya Abu Jahal, ya adalah merupakan kekeliruan ya yang meriwayatkan kisah ini. Dan mungkin saja juga benar, terkadang Abu Jahal yang melempari Nabi SAW, terkadang Abu Lahab. Ya, karena keduanya terkenal yang paling benci terhadap dakwah Nabi yang selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-qabail allati 'arada 'alayha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-islam. Qala Ibn Sa'd fi tabaqatihi wa Abu Nu'aym fi dalail an-nubuwah, fa kana man samma lana min al-qabail alladhi atahum rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. فكان من سمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وبنو فزارة وغسان وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر من هوازن وبنو البكاء وكندة وكلب وبنو الحارث بن كعب وبنو غزرة Wahamadan wasakif. Adapun kabilah-kabilah yang Rasulullah pernah coba tawarkan dirinya kepada mereka, kabilah yang banyak. Bangsa Arab tak mengenal yang namanya bangsa, ya, karena mereka tak diikat dengan satu kesatuan negara. Bangsa Arab terkenal dengan kabilah, ya, suku-suku, karena mereka takluk kepada suku. Tidak ada raja Arab yang menyatukan semua bangsa Arab ini. Tidak ada negara Arab, melainkan kabilah-kabilah yang berserakan. Ya, kecuali sebagian bangsa Arab yang berada di dekat berdekatan dengan Persia, yang mereka takluk kepada Persia, dan sebagian lainnya takluk kepada Romawi. Hanyalah minoritas yang mereka ikut dengan kerajaan Romawi maupun Persia. Sebagian besarnya mereka tidak takluk kecuali kepada kabilah-kabilah. Ya, di antara kabilah tersebut yang paling disegani adalah ya Quraisy, karena kabilah besar inilah yang menjaga haram. Di negeri mereka lah ada Mekah, Baitullahil Haram. Mereka yang selalu mensuplai makanan kepada jemaah haji, memberikan mereka minuman, mereka lah yang menjaga Ka'bah, mereka yang ya mengganti kiswa Ka'bah. Dan begitulah seterusnya. Dan dari Quraisy ini ada suku-suku di bawahnya, maka yang paling mulia adalah Bani Hashim. Berkata Ibn Sa'd dalam kitab Tabaqatnya dan Abu Nu'aym dalam kitab Dalail An-Nubuwah, ya, di antara kabilah-kabilah yang Nabi pernah datangi, Rasul tawarkan kepada mereka diri beliau. Sudikah kabilah tersebut menyambut Nabi, dakwahnya mempertahankan Nabi? Ada kabilah Banu Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khasfah, ada kabilah Banu Fizarah, kabilah Ghassan, Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaim, Banu Abs, Banu Nasr dari suku besar Hawazin, Banu Buka, Kinda, Kalab, Banu Harith, Ka'ab, Banu Harith bin Ka'ab, Banu Udhra, Hamadan, Taqif. Inilah suku-suku yang pernah Rasul tawarkan kepada mereka diri beliau salawatu rabbi wa salamu alaih. Ya, jadi ada namanya kabilah. Kabilah ini di bawahnya mengumpulkan suku-suku kecil. Ya, yang terbesarnya adalah kabilah. Di atas kabilah adalah sya'bun, bangsa. Di bawah bangsa kabilah, suku besar. Di bawah suku besarnya ada suku-suku kecil lagi, suku-suku kecil lainnya. Ya, namanya afkhaz. Ya, jadi kabilah Quraisy itu suku besar, di bawahnya banyak yang masuk ke dalam Quraisy. Bani Makhzum itu masuk ke dalam suku besar Quraisy. Bani Abdi Manab, Bani Hashim, dan ini yang termulia. Jadi Nabi berupaya untuk menawarkan dirinya kepada setiap kabilah yang datang, ya, dari berbagai penjuru. Naam. Awalan kabilatu Hamadan. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه fa inna quraisan qad mana'uni an uballigha kalami rabbi kalama an uballigha kalama rabbi fa atahu rajulun min hamadan fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman ant qala min hamadan fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal inda qaumika min mana'atin qala na'am thumma inna ar-rajula khashiya an yukhfira qaumuhu fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu atihim fa ukhbiruhum thumma atika min 'amin qabil fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa antalaqa wa ja'a wafdul ansari fi rajab. Na'am. Di antara kabilah yang Rasulullah pernah tawarkan adalah kabilah besar Hamadan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Nabi SAW menawarkan dirinya kepada manusia ketika di musim haji. Dia berkata, adakah seseorang yang mau membawa aku kepada kaumnya? Subhanallah. Begitu seriusnya Nabi berdakwah. Sehingga dia menawarkan dirinya, siapa yang mau membawa saya kepada kaumnya? Sesungguhnya Quraisy, mereka menahanku untuk menyebarkan dakwah ini. Mereka menghalangiku untuk menyampaikan perkataan Tuhanku. Maka datanglah seorang laki-laki dari Hamadan. Rasulullah bertanya kepadanya, engkau ini dari mana? Dia mengatakan dari Hamadan. Kata Rasulullah, maukah engkau atau sudikah engkau memberitahukan kepada kaummu agar mereka ya menjadi benteng pertahananku, membelaku ya dalam berdakwah? Kata dia, ya saya akan coba. Kemudian laki-laki ini khawatir nanti kaumnya tak mau mengikuti petunjuknya, tak mau mengikuti perkataannya. Maka dia berkata kepada Rasulullah dalam bentuk basa-basi, aku akan datang kepada kaumku dulu, nanti ku beritahukan kepadamu bagaimana hasilnya. Ya, pada tahun akan datang. Maka Rasulullah berkata kepadanya, ya. Kemudian dia pun berangkat pulang ke negerinya selepas haji. Dan ternyata pada tahun berikutnya, pada bulan Rajab, datanglah utusan-utusan Ansar dari Madinah. Mereka lah yang kelak menyambut ya apa yang ditawarkan Nabi ini. Banyak bangsa-bangsa Arab, suku-suku Arab, tak ada yang berani dengan risiko kecuali kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka lah yang menerima Nabi SAW dan siap mati untuk membela dakwah Nabi dan Nabi SAW. Mereka rela ya, berkorban, mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk tegaknya dakwah Nabi SAW. Ya. Qabilatu Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Qala ibn Ishaq, haddathani az-Zuhairi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Bani Amir ibn Sa'sa'ah fada'ahu minallahi azza wa jal wa'aradu alaihim nafsah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rajulun minhum yuqalu lahu Bayharatu ibn Firas, wallahi law anni akhaztu hadal fata min Quraisin la'akaltu bihil Arab. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. كمل. فقال له بيهرة ابن فراس أفنهدف نحورنا للعرب نحورنا أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه. قبيلة kedua adalah قبيلة بني عامر بن صعصعة. ابن إسحاق meriwayatkan ya Zuhri menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah pernah mendatangi بني عامر بن صعصعة. Rasulullah mendakwahi mereka kepada Islam, menawarkan dirinya. Maka berkata seseorang dari mereka yang bernama Bayharah bin Firas, demi Allah, sekiranya aku ya mengabulkan permintaan pemuda ini, ya aku menerimanya, aku membawanya, kemudian dengannya aku berhasil mengalahkan bangsa Arab, ya. Kemudian dengan setelah itu dia berkata kepada Nabi SAW, bagaimana pandanganmu kelak, bagaimana pendapatmu? Jika kami mengikutimu, mengikuti seruanmu ini, kemudian Allah menangkan kami atas setiap orang-orang yang menyelisih kami, apakah kelak kami memiliki bagian dari kekuasaan setelahmu? Kata Nabi SAW, urusan itu diserahkan kepada Allah. Dialah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, ya, kekuasaan setelah aku nanti wafat. Jadi dia punya tendensi, begitulah dalam dakwah ini, sebagian orang ikut dakwah. Dia bukan karena dakwah tersebut hak, tapi karena tendensi pribadi. Di sana dia melihat ada keuntungan, dan tak sedikit orang semacam ini. Cara beragamanya sebagian orang. Begitu pula lah beragamanya kaum munafik. Ya, dia ikut dakwah, ikut ngaji, ikut doro, ikut apapun juga, tapi bukan itu yang diinginkannya. Sesuatu di balik itu, dapatkan relasi, relasi dunia, dengan relasi dunia dia bisa menggulkan proyek-proyeknya. Dan biasanya orang-orang semacam ini berkhianat, pengkhianat. Ya, karena bukan Allah Subhanahu wa taala niatnya. Ya, sebentar ngaji, sekira-kira dapat dia buruannya, setelah itu tinggalkan, kedian, lepas. Ya, dan ini banyak menjadikan agama ini sebagai sarana untuk yakni mewujudkan kepentingan-kepentingan dunianya. Dia tak mau Allah dan Rasulnya, tak mau Islam, hanyalah basa-basi saja supaya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Banyak dalam dakwah orang-orang semacam ini. Biasanya mereka akan tersingkir dan menyingkirkan diri mereka karena dakwah ini bersih, tidak menerima orang-orang kotor semacam ini. Walaupun mereka mengotori dakwah, tapi akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah Bani Amir bin Sa'sa' ini. Ya, berkata Bayharah bin Firas, apa, bagaimana pandangan Muhammad? Kami telah mengorbankan leher-leher kami untuk dipenggal demi memerangi bangsa Arab, untuk membela engkau, melindungi dirimu. Ya, apabila Allah menangkan engkau, kemudian engkau serahkan urusan kepada selain kami, kalau begitu kami tak butuh untuk mendukungmu. Maka mereka pun enggan mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka minta bagian. Ya, banyak orang yang tak murni dalam perjuangan. Dia ingin bagian dari perjuangan tersebut jika berhasil. Bagian dunianya lebih besar daripada kepentingan akhiratnya. Inilah orang-orang celaka sepanjang zaman. Ya, banyak perjuangan dikotori oleh orang-orang semacam ini. Ya, mereka yang menjadi pengkhianat. Negeri kita ini mengapa lambat merdeka? Karena banyaknya pengkhianat yang semacam ini mentalnya. Ya, bukan tujuannya kemerdekaan, tujuannya adalah dunia. Ya, dari mana ketahuan dan ketangkap para pahlawan-pahlawan Islam di negeri ini? Jawabannya pengkhianat dari para pengikut-pengikutnya. Naam. Falamma zara an-nasu raja'at banu Amirin ila syekhin lahum qad kanat rakathu as-sinnu hatta la yaqdira an yuwafiya ma'ahum al-mawasim. Fakanu idza raja'u ilaihi haddatsuhu bima yakunu fi dhalikal mawsim. Falamma qadimu alaihi dhalikal 'am sa'alahum amma kana fi mawsimihim. Faqalu ja'ana fata min Quraisin thumma ahadu bani Abdul Muttalib yaz'umu annahu nabiyyun yad'una ila an namna'ahu wa nakuma ma'ahu wa nakhruja bihi ila biladina. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذنابها من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم. نعم. Kemudian ya, ketika Banu Amir bin Sa'sa' ini pulang ke negeri mereka, mereka menemui salah seorang senior mereka yang telah tua renta, yang penuh dengan pengalaman, ya, yang tak mampu ikut haji bersama mereka karena telah tua. Tatkala mereka kembali ke negeri mereka, mereka menceritakan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW, apa yang terjadi di musim haji itu, ya. Dan ya, tatkala mereka mendatangi orang tua yang telah senior ini, ya, maka mereka berkata, ja'ana fatan min Quraisy, wahai syaikh, Manakala haji musim ini, ada seorang laki-laki dari suku besar Quraisy dan dia berada di bawah suku kecilnya, namanya suku Bani Abdul Muttalib. Dia mengklaim dirinya Nabi. Dia mengajak kami, menyuruh kami untuk membelanya, untuk bersama-sama dengannya berdakwah, untuk membawanya ke negeri kami. Maka syekh tersebut ya meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya dan dia berkata, wahai Bani Amir, hal lana min talaf, ya, apakah mungkin kita mengulangi kembali apa yang telah terluput dari kita? Artinya dia kesal, sekiranya bisa diulang kembali kita akan ulangi, jangan sampai terlambat. Hal li dzunabaha min matlabin, kira-kira masihkah bisa dikejar apa-apa yang telah terluput ini? Walladzi nafsu furan biri, demi jiwa si furan ada di tangannya itu, demi Allah yang jiwa si furan di tangannya, ma taqawwalaha ismailiyun qattu wa innal haqqun, sesungguhnya setiap daripada keturunan Bani Ismail tak pernah mengarang-arang perkara ini, itu adalah kebenaran. Fa aina ra'yakum kana ankum, ya, di mana akan letakkan logika berpikir sehat kalian menolak dia, ya. Jadi inilah pesan daripada orang tua mereka, dari senior mereka. Mengapa kalian tolak? Aduhai nasi sudah menjadi bubur. Kalaulah yang berkata itu salah seorang keturunan dari Ismail, dia tak berdusta, dia benar. Naam. Pada Dr. Muhammadun Abu Syahbah rahimahullahu taala, wa bihadhihi al-qissah dilalatun qawiyyatun ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam, falau kana taliba mulkin aw jahin aw yattajiru bil mabadi yasna'u kama yasna'u dihaqin asiyasati fil qadimi wal hadisi min istimalati an-nasi bil ahadisil kadhibah wal wu'udil khadi'atil barrafa barraqa wa yumannihim al amani al farighata hatta idza tamma lahu ma arada nasiya ma qala وَرَجَعَ فِي وُعُودِهِ بَلْ قَدْ يَتَنَكَّرُ لَهُمْ وَيُسَفِّهَ عَلَيْهِمْ وَيُنَكِّلُ بِهِمْ وَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا وَمَا بَيْنَ الدَّاعِي إِلَى الْحَقِّ وَطَالِبِ الدُّنْيَا. Berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah, kisah ini menunjukkan ya perkara yang begitu kuatnya atas kejujuran Nabi SAW. Nabi itu jujur dalam berdakwah, tak ada tendensi. Kalau kana taliba mulkin aw jah, kalaulah memang seruannya, dakwahnya ini, promosinya ini tujuannya adalah kekuasaan, ya, jabatan, kedudukan, aw yatajiru bil mabadi, sekiranya dia hanyalah merupakan seorang yang melariskan dagangannya dengan konsep-konsepnya, kama yasna'u dihaqinu as-siyasati fil qadim, sebagaimana dibuat oleh para ahli-ahli politik, ya, di zaman dahulu, wal hadis, dan di zaman sekarang, yang selalu menjual janji-janji untuk menggiring manusia. Ketengoklah bagaimana orang di masa pemilu, semuanya menebar pesona, semuanya menjual janji-jani. Dia yang paling baik dalam beragama, dia yang paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling memikirkan bangsanya, paling suci. Ketengoklah orang-orang yang mempromosikan dirinya, ya, dari segala macam bentuk kalangan partai-partai. Karena ada tujuan di balik itu semua. Tak sama dengan Nabi, terus terang-terang terus apa adanya. Tak ada menyembunyikan apapun di balik ya perkataannya. Ya, yang selalu orang-orang semacam ini selalu bagaimana caranya mengumpulkan manusia? Ya, dengan segala macam perkataan-perkataan dusta, janji-janji palsu, janji-janji yang menggiurkan, ya, yang memberikan kepada mereka harapan-harapan, mimpi-mimpi, denganku bangsa ini akan bangkit, dengan partaiku ini, macam-macam hantu belau. Subhanallah. Ya, setelah naik tak ingat lagi dia siapa yang mengangkatnya. Subhanallah. Kata hatta idza tamma lahu ma arada nasiya ma qala, sampai ke kursi dah lupa dia. Ya, kalau pun ada meeting-meeting apa, tidur dia, tak peduli lagi orang yang mengangkatnya. Ya, dia lupa dengan janji-janjinya. Bahkan mungkin dia akan berpihak untuk menzalimi orang-orang yang dahulu berjasa kepadanya, mengingkari mereka, bahkan mungkin membodoh-bodohkan orang-orang yang merupakan jembatan di atasnya dia berpijak naik kepada apa yang diinginkan. Ya, bahkan dia akan melakukan apapun tak peduli walaupun merugikan orang-orang yang mengangkatnya. Ya, inilah beda antara konsep risalah kenabian yang menyeru manusia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang menyeru ya kepada ya seolah-olah menyeru kepada kebenaran padahal dia menyeru kepada dunia. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung saja mengatakan ketika mereka bertanya, kira-kira ada enggak bagian jatah kami nanti setelah engkau naik? Allahu a'lam, aku tak janji. Itu semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus terang. Tak ada tawaran-tawaran, bahkan Nabi lebih daripada ditawarkan oleh mereka. Apa yang kau inginkan Muhammad? Kau mau jadi raja, kami jadikan kau raja. Kau jadi penguasa, kami jadikan penguasa. Kau mau paling banyak harta, kami jadikan engkau paling banyak harta. Tapi tolong jangan sebut-sebut ya Tuhan-Tuhan kami dengan apa yang tak kami sukai. Jangan dakwahkan agamamu ini. Ya. Naam. Rawi al-Imam Ahmad fi musnadih wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin ala syarti syaikhaini an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Amir faqala ya Rasulullah arini al-khatam alladhi baina katifaik fa inni min atabbi an-nas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala urika ayah qala bala قال فنظر إلى النخلة فقال صلى الله عليه وسلم أدعو ذلك العذق قال فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فرجع إلى مكانه فقال العامر يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحرا. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan sanad Bukhari Muslim dari Ibn Abbas, semoga Allah mendidik keduanya. Dia berkata, datang seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sa'sa'ah ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya mana stempel yang ada di antara kedua pundakmu." Maksudnya stempel kenabian. Karena Nabi sebelah kiri, bahu sebelah kirinya ada stempel kenabian antara pundak dan pangkal leher beliau. Lebih dekat kepada leher di sini. Ada tanda kenabian sebesar burung puyuh. Sebesar telur burung puyuh. Stempel kenabian. Muhammad Rasulullah. Ya. Maka dia berkata, tunjukkan mana stempel kenabian itu. Fa inni min atabbin nas. Akulah tabib yang paling handal. Bila mana engkau ini tersihir, engkau ini ya kesurupan dan semacamnya dengan seruanmu dakwahmu ini, biar aku sembuhkan engkau. Dia mengira Nabi SAW ya kerasukan atau tersihir. Maka berkata Rasulullah, maukah engkau tunjukkan bukti bahwa aku ini seorang Rasul? Dia katakan ya. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat kepada satu batang pohon kurma. Maka berkata Nabi SAW kepada laki-laki dari Bani Amr, kau panggil batang kurma itu kemari agar datang. Maka dia panggil batang kurma itu. Tiba-tiba batang kurma itu loncat saja ada di hadapan laki-laki itu. Ya, kata Rasulullah SAW kembali setelah itu, irji, kembalilah engkau batang kurma. Maka seketika batang kurma itu kembali ke tempatnya. Maka berkatalah laki-laki dari Bani Amir ini, wahai keluarga Bani Amir, tak pernah kulihat hari ini ada orang lebih hebat sihirnya daripada Muhammad. Dianggapnya sihir. Subhanallah. Ya, inilah Bani Amir. Ya. Hanya kaum Ansar yang sudi menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dai-dai pun seperti Rasulullah, di negerinya diusir. Tak dibutuhkan oleh kaumnya, sukunya, bangsanya, diusir. Ya. Kecil daripada di hadapan mata mereka, sejak kecil baik, prestasinya bagus. Di pesantren bagus, tamat pesantren bagus. Belajar agama sampai keluar negeri, pulang mendakwahkan mereka, ternyata dakwah yang diserukan menyelisihi mereka, akhirnya diusir. Subhanallah, dari tempat kelahirannya, tanah asalnya, nonaktifkan dari segala macam bentuk kegiatan-kegiatan di masjid, diusir, ditolak dakwahnya, pergi ke tempat lain. Subhanallah, ternyata ada yang menerima dakwahnya. Di tempat tersebut dia sebarkan dakwah, tersebar. Banyak kejadian semacam ini. Persis bagaimana dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia telah besar, subhanallah, memiliki pengaruh yang besar, ya, menyesallah kaum yang dahulu menterlantarkannya, ya, menyia-nyiakannya. Kemuliaan pun pindah kepada kaum yang lain mengikutinya, sebagaimana kaum Ansar mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Kayaknya kajian kita ini terakhir sampai hari Kamis, ya. Setelah itu, ya, kajian di sini pun berhenti. 10 hari terakhir Ramadan biasanya enggak ada kajian. Kamis pagi terakhir. Ya. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Allah taala alam. Wassallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.